hamzatul wasal, untuk menyebutkan hamzah wasal. Wahya dan hamzah wasal itu apa definisinya? Definisinya allati tasutu fil ibtida. Hamzah wasal itu ketika di awal itu tetap nampak di situ. Ketika awal dia tasut, dia itu nampak ketika awal. Wa dhahdhafu fil wasal, tapi ketika bersambung ya dibuang. Jadi ketika ada kalimat nyambung ke yang dia, berarti itu dibuang. Mek tetap awali tok, tapi ketika dibaca disambung dengan kalimat yang lain itu enggak ada. Itu artinya apa namanya? Hamzah al-wasal. Hamzah kata apa? Lawannya tetap di awal dan ketika disambung tetap dibaca. Wal kalamu fiya fi faslain, pembahasan tentang hamzatul wasal itu ada dua fasal. Al awal fi dhabti mawaqi'ha, mendobat menentukan kapan dikatakan hamzatul wasal, kapan tempatnya ada di ae, tempatnya di mana saja. Farakul, kita katakan qadis taqarra, sungguh telah tetap annal kalimah, bahwasanya kalimat imma ismun au fi'lun au harfun. Kalimat itu ada kalanya isim, ada kalanya huruf, dan ada kalanya fi'il. Fa'amal ismu, maka adapun isim, fala takunu hamzatuhu hamzata waslin illa fi naw'aini. Maka tidaklah taib hamzanya isim itu hamzah wasl kecuali pada dua tempat. Jadi asli apa? Hamzah wasl. Iya kan? Kecuali pada dua tempat, dua wasam. Ahaduha asma'un ghairu masadir. Baik. Asma'un ghairu masadir, isim-isim yang tidak masdar. Isim-isim yang tidak masdar, wa ya asratun mahfudhah, 10 yang sudah dihafal. Ismun wa waasitun, istun, ismun wastun, ya ismun wastun, wabnun wabnatun, wabnumun wamruun wamruatun, wasnani wasnatani, wabnani wabnumani, wamroani wamroatani. Ini berapa? Ini 10 ya. Itu ismun. Terus wastun, hamzani hamzah bawah, wasal, wabnun, wabnatun, wabnumun, wamruun, wamruatun, wasnani, wasnatani, wabnani, wabnumani. Atau punya apa? Suabu apa? Wab? Wabnatani. Anak punya tanpa itu. Yang benar, suabu wabnatani. Ya. Atau punya apa? Wabnatani ya? Wabnatani setelah itu? Wabnatani kan? Aku keliru sama anak saya tuh. Yang benar wabnatani, wabnatani, ini salah di situ. Atau punya apa? Atau punya? Oh berarti wabnatani terus? Terus? Ah, itu yang keliru antum. Wabnani yang benar wabnatani. Bukan wabnuman. Eh? Oh gitu. Berarti ente menjamak gitu. Iya. Anak benar suabu ini. Yang benar ya wabnatani. Wabnun. Kalau wabnun itu apa? Wabnani, wabnuman. Barangkali satu lah, satu apa? Barangkali ada apa? Ada lugo yang lain. Baik. Wamro, wamroani, wamroatani, wamroani, wamroatani. Imruun, imroani, wamroatani. Ini apa ini? ini 10 mahfudhah dan dia adalah apa hamzah itu apa hamzah wasal. Hah? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dijadikan 1. Ismun 1. 2 Situn 2 Ibnun 3 terus Ibnata wa Ibnatani berapa? 4 Ibnumun 5 6 7 8 9 10 nya mana? Dijadikan 1 jadi 1 berarti 10 1 ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 iya 10 tepat iya ya musa-musana jadi 1 wasnani wasnatani jadi 1 wabnani wabnatani jadi 1 wabnani wabnatani jadi 1 jadi 10. Qala Allah Ta'ala farajulun wa imra'atani. Dalil amzah wasal. Bi khilafil jama' berbeda kalau jama'. Kalau ini kan musanna amzatul wasal. Kalau jama' fa inna hamazatihi hamazatu qat'in. Kalau pakai jama' itu hamzah hamzahnya qat'. In hiya illa as, enggak boleh illa, enggak boleh. Illa asma'un ismun ketika mufrad wasal musanna wasal tapi ketika jamak dia dibaca apa qata illa asma'un faqala ta'ala adna'u abna'ana enggak boleh nada'ubn enggak boleh harus dibaca abna'ana karena dia jamak annau tsani asma'un hiya masadir jadi selain ini kan ya. Selain ini adalah asmaun hiya masadir. Isim-isim yang dia adalah masdar. Wa ya masadirul af'al khumasiyah kal insilaq wal ibtida' anu tidak. Kayak tidak ya. Wa sudasiyah kaif. Ini yang siapa ini? Hamzah wasal. Kalau khumasiyah masdar dari khumasiyah dan masdar dari sudasiyah itu adalah mas. Masdarnya adalah apa? Al wasal. Wa amal fi'lu adabun fi'il fa in kana mudhari'an kalau dia fi'il mudhari' fa hamazatuhu hamazatu qat'in kalau fi'il mudhari' hamzah hamzahnya qat' enggak boleh dibuang ketika dibaca ketika diwasal a'udzu billah astaghfirullah wa ahmadullah a'udzu enggak boleh fa enggak boleh nanti baca fa langsung hamzah dibuang enggak bisa harus fa a'udzu ya wa'ud enggak boleh ente baca wa boleh harus dibaca hamzahnya kan hamzah al-qata wa in kana madian kalau dia fi'il madi fa in kana sulasan aw ruba'iyan fa hamzatu hamzatu qata kalau ham fi'il madi la fi'il madi ya atau ruba'i itu hamzah hamzahnya qata fa sulasi akhadha hamzah apa ini qati karena sulasi kan wa kalau wa ruba contoh akhraja wa ata ini adalah qati wa in kana khumasiyan aw sulasan kalau fi'ilnya itu fi'il khumasi atau sulasi fa hamzatu hamzah hamzatu wasal hamzah hanya hamzah hamzah wasal itu kalau khumas atau sulasi nahu in talaqa wastaqaja jelas itu kalau fi'il mudhari atau fi'il madi wa ammal amru fa in kana min ar-ruba'i kalau fi'il amrnya itu dari ruba'i wa hamzatu hamzatu qat'in ingat hamzanya adalah hamzanya qata kalau ruba rubai ka qaulika ya zaitu akrim amra ya fulanu ajib fulana mana ini enggak boleh ya zaitu enggak boleh harus pakai akrim pada hamzah apa hamzah qat qati jelas lewat wa amal harfu adabun huruf falam tadkhul maka tidak masuk alai atau huruf hamzatu wasal hamzah wasal illa ala lam kecuali atas lam. Kalau hamzah itu masuk pada lam berarti hamzah apa? Hamzah apa? Wasal. Nahu qalika al-ghulamu wal fars arsaid. Al-ghulam hamzah ini masuk pada apa? Hah? Lam. Wa anil khalil anha hamzatu qata. Kata Khalil di sini, hamzah di situ hamzah qata. Dari siapa nih? Ada. Tuh yang ini. Tuh. Makan dulu apa-apa.